السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab yang ringkas dari Sirah Nabawiyah Al-Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, wa kanat Khadijatu binti Khuwailid imra'atun وكان امرأة تاجرة ذات شرف ومال. Dan bahwasanya Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang yang kaya raya, yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه. Dia berdagang dan menyewa beberapa orang untuk memperdagangkan barang-barangnya atau barang dagangannya. Watudaribuhum iyah, bahkan dia juga bekerja sama dengan sekian pedagang-pedagang lainnya. Bishayin taj'aluhu lahum, dengan bagian yang diberikan pada mereka. Wa kanat Quraisy qauman tujjaran, sedangkan Quraisy adalah satu kaum yang memang golongan pedagang. Sudah kita singgung pada kajian yang lalu apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, li ila fi quraishin ila fihim rihlatash syita' was-sayf. Karena kebiasaan orang Quraisy yaitu rihlah, perjalanan dagang mereka di waktu musim dingin dan musim panas ke Yaman dan ke Syam. Ikhwan bin na'azakumullah, ternyata ada seorang wanita yang juga pedagang kaya, yang pandai berbisnis, yaitu imra'ah tajirah data syaraf. Itu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Falamma balaghaha an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma balaghaha, ketika Khadijah mendengar tentang perangai, sikap dan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min sidqi hadithi, bagusnya ucapan dan jujurnya ucapannya, wa idhami amanatihi, ketika mengenali bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat menjaga amanah wa karami akhlaqih, ba'asat ilaih. Maka Khadijah pun mengutus seseorang menemui Rasulullah SAW yang waktu itu berumur kurang lebih 25 tahun. Fa'aradat alaihi an yakhruja fi malin lahum. Ditawarkanlah kepadanya oleh utusan tadi bahwa aku diutus oleh Khadijah binti Khuwailid mengajakmu untuk berdagang. Engkau membawa barang dagangannya dan engkau perdagangkan di sana, kemudian engkau beli dari sana barang-barang yang bisa dijual di sini, maka akan dibeli oleh dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, ditawarkan kepadanya untuk keluar menuju Syam membawa barang-barangnya. Wa tu'tihi afdala ma kanat tu'ti ghayrahu min at-tujjar, dengan perjanjian akan diberi dengan pemberian yang lebih banyak dari semua pedagang lain, akan diberi keuntungan yang lebih besar. Ma'ulamin laha yuqalu Maisarah, dengan seorang budak yang disuruh untuk mengiringinya yang bernama Maisarah. Faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun menerima tawaran tersebut. Wa kharaja fi maliha dalik wa kharaja ma'ahu ghulamuha Maisarah, maka keluarlah Rasulullah SAW menuju Syam membawa barang-barang dagangan Khadijah. Hatta qadima Syam, hingga beliau sampai di negeri Syam. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pemuda calon seorang rasul, pemuda yang masih berumur 20 sekian, karena menikah nanti 25, berarti ini belum 25 barakallahu fikum, dalam keadaan sudah dia berdagang keluar negeri sampai ke Syam, menempuh perjalanan yang jauh dengan susah payah. Tentunya perjalanan saat itu tidak seperti perjalanan sekarang. Maka Rasulullah SAW bukan pemalas, bukan seorang yang senang untuk duduk, tetapi beliau adalah orang yang sigap, orang yang berani, orang yang memang mau bekerja sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan nazala Rasulullah sallam fi dhilli syajaratin qariban min salma'ati rahibin. Dalam perjalanan Rasulullah sallam singgah di sebuah pohon atau di bawah naungan sebuah pohon di dekat salma'ah, di dekat tempat ibadahnya seorang rahib. Disebutkan nama rahib tersebut adalah Nastura, disebut dengan nama Nastura min ar-Rahban, berarti bukan rahib yang menemuinya ketika dibawa oleh pamannya Abu Talib. Fattala ar-rahib ila Maisarah, rahib ini pun sama seperti yang kemarin melihat kepada Maisarah dan melihat kepada Rasulullah SAW. Maka dia berbisik kepada Maisarah, man hadzal rajul, orang ini yang bersamamu siapa? Alladzi nazala tahta hadhihi syajarah, yang duduk di bawah pohon itu. Kata Maisarah, hadza rajulun min Quraisy min ahli al-haram, dia adalah orang Quraisy dari negeri haram. Faqala lahu ar-rahib, maka rahib tadi Nastura berkata, ma nazala tahta hadhihi syajarah qat illa nabi, tidaklah bernaung di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Jadi sepertinya dia sudah menunggu di sana orang yang akan bernaung di bawah pohon itu. Berita-berita tentang nabi yang dia dengar dari sekian banyak kisah-kisah yang telah lalu, dia menyatakan tidaklah duduk di pohon itu kecuali seorang nabi. Thumma ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sil'atahu allati kharaja biha. Kemudian Nabi pun memperdagangkan barang dagangannya yang beliau bawa. Washtara ma arada an yashtari, setelah laku beliau pun membeli apa yang beliau beli. Thumma aqbal qafilan ila Makkah, kemudian kembali ke Makkah. Maka demikianlah orang Quraisy datang ke Syam menjual barang-barangnya, kemudian pulang membawa barang dagangan dari Syam. menuju Mekah. Nanti demikian pula ketika ke Yaman, kembali ke Mekah membawa barang-barang Yaman, sehingga menjadi pusat perdagangan dunia saat itu atau di sekitar Jaziratul Arab. Orang-orang Mekah atau orang-orang Syam mencari barang-barang Yaman cukup ke Mekah, enggak perlu ke Yaman. Orang-orang Yaman ingin membeli barang-barang Syam, enggak perlu ke Syam, cukup ke Mekah. Inilah ikhwan ibn na'azakumullah yang Allah katakan, falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang Allah sebabkan atau Allah jadikan mereka tidak kelaparan. Allah beri makan mereka. Padahal tadinya Mekah adalah lembah yang ghairi di zar'in, yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, tandus, gersang, enggak memiliki apa yang bisa dijual. Tidak ada. Tetapi dengan barakah yang Allah turunkan dan dengan barakah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuq ahlahu minat samarati man amana minhum billah. Ya Allah berikan rezeki pada penduduknya, maka Allah berikan rezeki. At'amahum min ju', Allah beri makan mereka. Allah jadikan Mekah sebagai pusat perdagangan. Fakanat maysarah idza kanatil hajira washtaddal har. Dan maysarah setiap datang waktu hajirah, habis duhur ke atas jam 1 jam 2, ketika dahsyat-dahsyatnya panas, Maisarah melihat sosok yang menaungi Rasulullah SAW dari panas. Sama seperti apa yang dilihat oleh rahib sebelumnya. Tetapi di sini Maisarah merasa yakin itu dalam malaikat. Kata Maisarah, malaikaini yudhillanihi minasyamsi wa huwa yasiru ala ba'irih. Beliau berjalan di atas untanya dalam keadaan dinaungi oleh dua malaikat. Falamma qadima Makkah, sampai ketika beliau sampai di Mekah, menemui Khadijah, memberikan semua apa yang sudah dijualnya dan kemudian menawarkan barang-barang yang sudah dibelinya. Qala fa ud'ifa aw qariba. Maka Khadijah membelinya dengan berlipat kali harganya. Wa haddatha Maisarah an qawli rahib. Kemudian Maisarah menceritakan kepada Khadijah apa yang diucapkan oleh rahib tadi, bahwa dia bernaung di bawah pohon dan ada seorang pendeta yang berkata, siapa dia? Tidak bernaung di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Diceritakan pula oleh Maisarah kepada Khadijah tentang dua malaikat tadi, atau yang diduga oleh beliau duga dua malaikat yang menaunginya setiap panas terik, mulai panasnya padang pasir mulai ada naungan yang menaunginya. Wa kanat Khadijah imra'atun hazimatun labibatun syarifah. Sedangkan Khadijah adalah seorang wanita yang cerdas, mulia, jenius dan semangat. Ma'ama aradallahu biha min karamatih, ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menghendaki karamah untuk Khadijah. Ikhwan fillah na'azakumullah, sebagai catatan penting bahwa Khadijah di antara salah satu dari hunafa. Hunafa jamak hanif, bentuk jamak dari hanif. Hanif adalah orang-orang di zaman jahiliyah yang sudah cenderung pada tauhid. Tidak suka menyembah berhala. Di antaranya dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan dari kalangan wanita adalah Khadijah yang tidak pernah ikut-ikutan melakukan kesyirikan. Para hunafa ini barakallahu fikum di zaman jahiliyah selalu menyatakan bahwa kita dalam kesalahan, bahwa apa yang kalian sembah itu keliru. Sungguh demi Allah, kalau berhala-berhala ini bisa menyampaikan kepada Allah, aku akan sembah, tapi aku tidak yakin. Dan di antara mereka ada yang sampai bersandar di dinding Ka'bah, memperingatkan semua orang-orang Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah, sungguh demi Allah, tidak ada semua ini sesuatu yang disembah oleh Ibrahim dan Ismail. Tidak ada dari berhala-berhala ini yang disembah oleh Ibrahim dan Ismail. Aku menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak yakin benda-benda ini akan bisa menyampaikan pada Allah. Ikhwanuddin a'azakumullah. Tetapi ketika ditanya mana yang benar, seperti apa yang benar, yang seharusnya, mereka tidak bisa menjawab. Kalau Abu Bakar Siddiq akan menjawab, nanti akan datang kejelasan. Nanti akan datang kejelasan. Sampai dijuluki oleh orang-orang Quraisy, Baghiyal Khair, si penunggu kejelasan. Ya Abu Bakar, ya Baghiyal Khair, awajad, wahai pencari kebenaran, wahai pencari kebaikan, sudah dapat. Ini olok-oloknya Quraisy kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berarti Khadijah juga sudah Allah persiapkan yang akan menemani Rasulullah SAW ketika beliau diutus sebagai Rasul. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya itulah yang dimaksud oleh beliau, oleh Ibn Hisham, dengan kalimatnya, ma'a ma aradallahu biha min karamatih, karena Allah menghendaki untuk memuliakan Khadijah. Maka Khadijah dengan kecerdasannya melihat bahwa ini orang yang pantas untuk menjadi suamiku. Falamma akhbaraha Maisarah bima akhbara bihi, ketika dikhabarkan oleh Maisarah kelebihan-kelebihan yang diberitakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuslah seseorang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, disampaikan kepadanya, ya am, ya ibn am, kepada Rasulullah SAW, ya ibn am, inni qad ragibtu fika liqarabatika wasitatika fi qawmika wa amanatika wa husni khuluqik wa sidqi hadithik. Wahai anak saudaraku, karena nasab Rasulullah SAW dengan nasab Khadijah bertemu di atasnya dalam beberapa kakek-kakeknya, sehingga dikatakan, wahai anak saudaraku, aku memiliki hasab kepadamu karena engkau kerabatnya dekat denganku, dan karena engkau adalah orang yang mulia di kaummu. Yang ketiga, karena engkau menjaga amanah, wa husni khuluqik, dan engkau adalah orang yang baik akhlaknya dan jujur ucapannya. Tsumma aradat 'alaihi nafsaha, maka Khadijah menawarkan dirinya. Wa kanat Khadijah yawma idzin awsat nisa'i Quraisyin nasaba. Dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha adalah seorang yang juga nasabnya paling mulia. Yani benar-benar sekelas kemuliaannya secara nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'zamuhunna syarafa, bahkan wanita yang paling mulia saat itu. Wa aktsaruhunna malan, wanita yang paling kaya saat itu. Kullu qaumiha kana harisan, kaumnya hampir semuanya berhasrat ingin mempersunting Khadijah, kalau saja mereka mampu, kalau saja mereka bisa. Law yaqdir alaihi. Falamma qalat dzalika li Rasulillah SAW, ketika sudah disampaikan berita itu kepada Rasulullah SAW bahwa Khadijah menawarkan dirinya, maka disampaikanlah yang demikian oleh Rasulullah SAW kepada paman-pamannya. Fakharaja ma'ahu 'ammuhu, keluarlah bersamanya pamannya yang bernama Hamzah. Hatta dakhala 'ala Khuwailid, hingga menemui bapak Khadijah, Khuwailid ibni Asad. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernikahan yang berlangsung saat itu seperti pernikahan di dalam syariat Islam, walaupun saat itu belum datang atau Rasulullah SAW belum diutus sebagai Rasul. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah riwayat tidak dilahirkan kecuali dengan pernikahan yang syar'i. Tidak pernah dilahirkan dari pernikahan-pernikahan atau zina atau yang tidak benar, tidak ada. Dari ujungnya dengan pernikahan, melamar, akad nikah, yang sebelumnya juga, kakeknya juga, kakeknya, kakeknya, terus sampai kepada Ismail dan Ibrahim alaihimassalam. Inilah kemuliaan Rasulullah SAW. Maka saat itu pun ketika Khadijah menawarkan, maka Rasulullah SAW menyampaikan pada pamannya, maka Rasulullah SAW diantar oleh pamannya menuju rumah Khuwailid, bapaknya Khadijah. Qala rahimahullah, fakhatabaha, maka dilamarlah Khadijah oleh Rasulullah SAW. Fatazawwajaha, dan kemudian dinikahi. Fawaladat li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waladahu kullahum. Maka lahirlah dari Khadijah anak-anak Rasulullah SAW seluruhnya. Kecuali Ibrahim. Dari Maria Qibtiyah. Anak beliau dari Khadijah Al-Qasim. Dan dengan Al-Qasim inilah Rasulullah SAW diberi kunyah. Yani kunyah beliau adalah Abul Qasim. Maka Rasulullah SAW menyatakan, tasamma bismi wala takanna bikunyati. Silakan menamakan dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Wallahu ta'ala alam, diriwayatkan demikian. Maknanya wallahu ta'ala alam tidak boleh mengumpulkan kedua-duanya. Kalau namanya bukan Muhammad, kemudian dijuluki Abul Qasim, tidak mengapa. Atau namanya Muhammad, tapi julukannya bukan Abul Qasim, juga tidak mengapa. Tapi kalau dijuluki Abul Qasim dan namanya Muhammad, Nabi melarangnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang kedua, tahir. Yang ketiga, tayyib. Ini yang laki-laki. Qasim, tahir, dan tayyib. Yang perempuan, Zainab, wa Ruqayyah, wa Ummu Kulthum, wa Fatimah alaihimussalam. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti Rasulullah SAW mendapatkan dari Khadijah sekian anak. Banyak anak beliau. Dan inilah bantahan yang sangat jelas bagi ucapan orang-orang Quraisy atau ucapan orang-orang musyrik. Bukan orang Quraisy, orang-orang musyrik. Mengapa? Karena mereka menyatakan bahwa Rasulullah ini abtar, tidak punya keturunan. Mengapa mereka menjuluki demikian? Karena dari Qasim, dari Tahir, dari Tayyib tidak memiliki anak, bahkan meninggal sebelum Rasulullah SAW menjadi Rasul. Demikian pula Ibrahim, masih kecil telah wafat, sehingga tidak ada keturunan dari anak laki-lakinya. Sehingga mereka menyatakan dengan kalimat abtar. Abtar itu mandul, tidak punya keturunan. Allah Subhanahu wa taala membela Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah turunkan ayatnya, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu al-kautsar, sungai dalam jannah yang tepi-tepinya dari emas, alirannya di atas permata-permata dan mutiara, yang airnya lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada sutra dan lebih lembut daripada sutra, lebih harum daripada kasturi. Dikatakan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka-mereka yang membenci mulah yang terputus, abtar yang mandul. Tafsirnya adalah mandul dari rahmat, terputus dari rahmat. Artinya Rasulullah SAW tidak abtar, kalian yang abtar. Nabi tidak terputus, kalian yang terputus. Ini terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa ammal qasim wa tayyib wa tahir fahalaku. Adapun Qasim, Tayyib dan Tahir semuanya meninggal di masa jahiliyah. Artinya belum datang Islam. Wa amma banatuhu, adapun anak-anak perempuannya, fakulluhunna adraknal Islam, maka semuanya sempat memasuki agama Islam. Fa aslamna wa hajarna, mereka masuk Islam dan mereka hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun Ruqayyah dan Ummu Kulthum dinikahkan kepada Uthman ibn Affan. Tentunya tidak dua sekaligus. Satu sakit meninggal, kemudian dinikahkan lagi oleh Nabi dengan yang satunya. Sehingga Uthman ibn Affan dijuluki Dhun-Nurain, pemilik dua cahaya. Demikian pula Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kanat Khadijah qad dzakarat li Waraqah. Khadijah menyampaikan kepada Waraqah ibn Naufal berita yang dia dengar dari Maisarah. Kejadian-kejadian yang aneh yang dialaminya ketika berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Waraqah adalah Waraqah ibni Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Masih juga bersambung, masih pamannya Khadijah, yaitu ibni Abdul Uzza, sama dengan Khadijah binti Khuwailid binti Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Wa kana ibnu ammiha, Waraqah ini anak pamannya. Wa kanat nasraniyan, dan dia seorang Nasrani. Wa tattabi'ul kutub, Nasrani dan bisa membaca kitab, bisa membaca kitab-kitab Ibrani. Wa 'alima min 'ilmin nas, dan dia memiliki ilmu tentang ilmu-ilmu manusia. Ini tentang yang dibicarakan oleh mereka, dia tahu tentang Yahudi, tentang Nasrani dan sebagainya. Ma dzakara laha ghulamuha Maisarah min qaulir rahib, disampaikanlah berita yang disampaikan oleh Maisarah tentang ucapan pendeta dan tentang apa yang disaksikannya naungan malaikat kepada Rasulullah SAW. Wa ma kana yara minhu idza kana al malaikaini yudhillanihi faqala Waraqah, maka Waraqah berkata, la in kana hadha haqqan ya Khadijah inna Muhammadan lanabi, kalau itu benar wahai Khadijah berarti Muhammad ini akan jadi nabi, nabiyyu hadhil ummah, nabinya umat ini. Wa qad araftu annahu ka'in, dan aku sudah yakin pasti akan datang li hadhil ummah, untuk umat ini seorang nabi, nabiyyun yuntawar, nabi yang ditunggu-tunggu. Wa hadza zamanu, dan ini memang waktunya akan muncul nabi tersebut. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ini kisah bukan kisah yang nanti, akan kita kisahkan pula tentang Waraqah ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu di Gua Hira, dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah lagi. Diceritakan apa yang terjadi di Gua Hira. Kemudian Waraqah menyatakan, hadan namus, itu adalah namus yang pernah datang pada Musa, artinya Jibril alaihi salam, yang pernah datang kepada Nabi Musa. Wallahi lau kuntu jad'an hina akhrajuka qaumuk, sungguh kalau aku masih dalam keadaan kuat ketika engkau diusir oleh kaummu, aku akan membelamu. Maka Rasulullah SAW terkejut dan berkata, awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Kata Waraqah, tidaklah membawa apa yang kau bawa kecuali mesti akan dimusuhi oleh kaumnya. Ini barakallahu fikum, nanti ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Adapun ini hanya beliau menebak-nebak saja, tapi belum memastikan. Dan kemudian beliau berkata, faja'ala Waraqah yastabti'ul amr, Waraqah merasa terlalu lama datangnya nabi. Kalau itu benar, bisa jadi dia adalah seorang nabi, nabiyyu hadhil ummah, dan sudah lama aku menunggunya, dan hari inilah, zaman sekaranglah munculnya. Hatta mata, kata beliau, hatta mata, sampai kapan aku menunggu? Kemudian beliau membacakan syairnya. Lajistu wa kuntu fi dzikra lajujan lahum talama ba'athan nasija wa wasfin min Khadijah ba'da wasfin faqad tala intidari ya Khadijah bi batnil makkataini ala rajai hadithuka an ara minhu khuruja bima khabbartini min qawli qassin min ar-ruhbani akrahu an a'waja bi anna muhammadan sayasudu fina wa yaghsimu man yakunu lahu hajija wa yudhir fil biladi diya'u nur yuqimu bihi al-bariyah an tamuja fayalqa man yuharibuhu khasaran wa yalqa man yusalimuhu fuluja faya laytani idza ma kana dhakum shahidtu fa kuntu awwalakum wuluja. Kata Waraqah ibn Naufal, sungguh aku rindu, aku selalu mengingatnya, dan aku menunggu kapan diutusnya. Gambaranmu wahai Khadijah, gambaran tentang orang ini sungguh membuat aku semakin rindu Talantibari ya Khadijah. Sudah panjang masa menungguku wahai Khadijah. Bibautnil Makkataini. Di perut dua Mekah ini. Disebutkan dua Mekah. Karena Mekah itu ada Mekah atas, ada Mekah bawah. Sehingga dijuluki dengan Makkataini. Bibautnil Makkataini ala Raja'i. Di perut dua Mekah ini. Aku berharap akan munculnya. Dan beritamu ini. Sungguh aku semakin berharap akan keluarnya nabi tersebut. Bima khabartini min qawli qussin. Karena apa yang kau khabarkan kepadaku tentang berita dari seorang qass. Qass adalah qissis. Pendeta-pendeta Nasrani. Apa yang kau beritakan tentang ucapan pendeta itu. Minar ruhban akrah an a'waja. Aku tidak suka kalau sampai itu keliru. Ini aku suka kalau itu benar. Bi anna Muhammadan sayasudu fina. Bahwa Muhammad akan memimpin kami semuanya. Yasimu man yakunu lahu hajija. Akan melawan orang-orang yang memiliki haji. Yang memiliki haji saat itu di dunia. Ya cuma orang-orang Quraisy. Wa yudhir fil biladi diya'u nur. Dan akan menampakkan cahaya. Di seluruh negeri. Dan akan menegakkan kemanusiaan seluruhnya dengan lurus, tidak bengkok. Fayalqa man yuharibuhu khasara. Orang yang memeranginya akan mendapatkan kerugian. Dan orang yang mengikutinya akan mendapatkan keselamatan, kemenangan. Fayalaitani idha makanadakum. Duhai kiranya kalau terjadi masa-masa itu. Syahidtu. Aku bersaksi. Fakuntu awwalakum fuluja. Aku jadi orang yang pertama masuk Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga diberitakan oleh para ulama. Bahwa beliau ini sudah diterima niatnya. Artinya sudah termasuk orang yang hunafa. Walaupun tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Falamma balagha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 35 sanah ijtama'at Quraisyun li bunyanil Ka'bah. Ketika Rasulullah sallam lengkap sempurna berumur 25 tahun, berkumpullah orang-orang Quraisy untuk memperbaiki Ka'bah atau membangun kembali Ka'bah. Wa kanu yahimmuna bidzalika liyasqifuha wa yuhabuna hadmaha. Mereka ingin merenovnya, berarti harus dirusak dulu, diperbaiki lagi. Tetapi mereka tidak ada yang mau, tidak ada yang berani untuk menghancurkannya. Bagaimana mungkin tempat suci akan diruntuhkan? Wa inama kana radman fawqal qama. Padahal saat itu hanya radman fawqal qama, hanya tumpukan bata di atas tonggaknya, bas. Jadi seperti reruntuhan yang sisa. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, karena penghormatan orang-orang Quraisy terhadap Ka'bah, mereka tidak berani untuk merusaknya. Maka mereka berdiskusi dan berbicara. Wa kanal bahr qad rama bisafinatin ila Jeddah. Sedangkan laut telah melemparkan sebuah puing kapal ke daratan. Karena mereka susah untuk mencari kayu. Saat itu Allah yang menakdirkan kayu datang sendiri. Sampai di Jeddah. Maka mereka menyatakan, kami pun kita punya kayu sekarang. Ayo kita bangun. Kita ulang dari awal. Sepakat. Tapi kalau gitu kita runtuhkan dulu sisanya. Kita bangun ulang dari pondasinya. Siapa yang akan meruntuhkannya? Tidak ada yang berani. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fatahattamat fa'akhadu khashabaha fa'adduhu litasqifiha. Wa kanat bimaka rajulun qibtiyun najjar. Maka mereka berkata, yang penting dikasih atap sajalah. Ini puing-puing tadi ditutup dengan atap. Fatahattamat fa'akhadu khashabaha. Mereka hancurkan kapal tadi, mereka ambil kayu-kayunya dan kemudian mereka jadikan sebagai atap dari Ka'bah. Fatahayya'alahum fi nafsiha ba'du ma yuslihuha wa kanat hayyatun takhruj min bi'ril Ka'bah. ketika mereka ingin bekerja, keluarlah seekor ular dari sumur Ka'bah. Allati kanat yutrah fiha, yang memang mereka sendiri dulu pernah melemparkan ke dalamnya. Ma yuhdalaha kulla yaumin, karena ular ini betah di sana dengan korban-korban yang mereka lemparkan ke sumur tersebut, sehingga dia terus mendapatkan makan. Qala rahimahullah, fatatasharraq ala jidaril Ka'bah, ular tersebut naik sampai ke atas tembok Ka'bah. Wa kanat mimma yuhabun, dan itulah yang membuat mereka takut juga. Takut karena khawatir tertimpa bencana, berani menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, takut ular tersebut. Wa dzalika annahu kana la yadnu minha ahadun illa ihza'allat wa kashat wa fatahat faha. Karena ular tersebut tidaklah ada seseorang yang mendekat kecuali dia bersiap-siap membuka mulutnya ingin menyerang. Fabaina hiya dhata yawmin tatasarraq ala jidaril Ka'bah kama kanat tasna' ba'athallahu ilaiha ta'iran. Ketika pada suatu hari kembali ular tadi naik di atas dinding Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, menakdirkan datangnya seekor burung. Fakhtatafaha fadhahaba biha, mengambil ular tersebut dan dibawa terbang. Faqalat Quraisy, maka Quraisy berkata, innala narju an yakuna Allah qad radiya ma aradna, kita berharap bahwa ini tanda-tanda dari Allah bahwa kita diridhai untuk merombaknya kembali, kita runtuhkan dan kita bangun ulang. Qanibina'azakumullah, ketika hampir batal, ternyata Allah takdirkan ular tadi disambar oleh seekor burung. Mereka berkata, ini tanda-tanda dari Allah bahwa niat kita diridhai. Indana amilun rafiq, kita memiliki najjar, pekerja, tukang kayu. Kedua, indana khasyab, kita sekarang memiliki kayu-kayu. Waqad kafanallahu al-hayya, dan yang ketiga, Allah telah menyelamatkan kita dari ular tersebut. Apalagi? Falamma ajma'u amrahum fi hadmiha, ketika mereka sepakat untuk meruntuhkan trip, kita runtuhkan dan kita bangun kembali. Wa bina'iha qama Abu Wahb ibn Amr ibn Aid, bangkitlah seseorang yang bernama Abu Wahb ibn Amr ibn Aid ibn Abd ibn Imran ibn Makhzum. Fatanawala min al-Ka'bati hajaran fawasaba min yadihi hatta raja'a ila mawdi'ihi. Dia mengambil satu batu bata, tentunya batu bata di sana waktu itu adalah tanah yang dicampur dengan jerami, tanah liat campur dengan jerami, kemudian dibikin kotak-kotak besar. Ketika sudah berupaya untuk mengambil satu batu bata, fawasaba man biyadi man yadahu hatta min yadi hatta raja'a ila mawdi'ihi, kemudian berkata, ya ma'syar Quraisy, la tudkhilu fi bina'iha min kasbikum illa tayyiba. Ketika mau diangkat, didorong kembali sebentar, jangan ada satu atau sedikit pun dana yang dipakai untuk membangun Ka'bah ini illa tayyiba, kecuali dana yang baik, dana yang bagus. La yadkhul fiha mahrub baghi, jangan dipakai keuntungan dari zina, dari pelacuran. Wala bai'u riba, jangan diambil dari keuntungan riba. Wala madallah ahadin minan nas au madlamati ahadin minan nas, jangan dari kedoliman-kedoliman manusia. Fa'nabidina'azakumullah, kalau kedoliman manusia sudah fitrah, kalau itu adalah jelek, mereka semua tahu sebelum datang Islam. Yang kedua, mahrubaghi, mereka menganggapnya rendah. Pelacuran, mereka anggap rendah, hina. Orang-orang mulia tidak melakukan itu. Yang ketiga, riba, ternyata mereka juga sudah mendengar haramnya riba dari kalangan Yahudi. Ikhwan ibn a'azakullah, hanya saja Yahudi kadang menyembunyikan berita itu karena mereka sendiri melakukan riba. Maka pesan mereka, sesama mereka, jangan ada sedikit pun harta dari harta riba, dari keuntungan pelacuran ataupun dari kedzaliman-kedzaliman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan lanjutkan kisahnya pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Wassalatu taufiq wal afiyah wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.